Dika. Terima ya. Oke, berikut ini kita akan menyanyikan sebuah lagu legendaris yang luar biasa sekali dari band legendaris juga dari Indonesia, band yang menjadi pelopor musik pop dan juga rock and roll Indonesia. Nanti juga akan perform bareng kita, Kus Plus. Tepuk tangan dong buat Kus Plus. Sebelumnya kita bertiga akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat fenomenal, yang keren banget, tentang sepasang kekasih yang saling mencintai tapi harus berpisah. Ini dia, Why Do You Love Me? No way.